Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, pada siang hari ini insyaallah kita akan mulai kajian kita, pelajaran akidah, pembacaan kitab Syarh Lum'atul I'tiqad. Syarah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala. Adapun matannya, Lum'atul I'tiqad, karya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun tentang, sedikit tentang penulis kitab ini, Ibnu Qudamah. Beliau, nama beliau adalah Muwafiquddin Abu Muhammad Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudamah ibn Miqdam ibn Nasr ibn Abdullah al-Maqdisi thumma Dimashqi al-Salihi. Ini nama penulis pengarang kitab ini, Abu Muhammad Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudamah. Beliau lahir di bulan Sya'ban pada tahun 541 Hijriyah di kampung Biqaryah Jama'il min Jabri Nablus. Kampung Jama'il dari Jabal Nablus. Masuk kampung di daerah Palestina. Beliau menimba ilmu dari banyak guru, masyayikh. Di antara guru beliau yang masyhur, Taqiyuddin Abu Muhammad Abdul Ghani Al-Maqdisi. Demikian juga di antara guru beliau, Abul Fath Nasr ibn Futyan. Dan pujian para ulama terhadap beliau, di antaranya ucapan Abu Amr ibn Salah, ma ra'aytu mithla syaikh al-muwaffiq. Aku tidak pernah melihat seperti syaikh al-muwaffiq, pengarang kitab ini. Demikian juga pujian Syaikh Islam ibn Taimiyah, ma dakhala syam ba'da al-Auza'i afqa min asy-syaikh al-Muwaffiq. Tidak ada yang masuk negeri Syam setelah Imam Al-Auza'i yang lebih faqih dibandingkan Syaikh Al-Muwaffiq. Demikian juga ucapan Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala, ahadul a'immatul a'lam sahibu tanassanif, bahwa Ibnu Qudamah termasuk salah satu ulama-ulama besar dan pengarang buku-buku, nah, memiliki banyak karya-karya, sahibut tasanif. Demikian juga pujian Ibnu Katsir kepada beliau, Syekhul Islam, imamun alim bari', lam yakun fi asrihi wala qabla dahri fi muddah afqahu min. Ibnu Qudamah termasuk Syekhul Islam, imam alim yang dalam ilmunya tidak ada di zaman beliau maupun sebelumnya beberapa waktu yang lebih faqih dibandingkan beliau. Ini beberapa pujian para ulama terhadap beliau, pengarang kitab ini, Ibnu Qudamah rahimallahu taala. Karya beliau banyak, baik dalam bidang fikih, akidah, usul fikih, hadis, zuhud dan yang lainnya. Di antara karya beliau masyhur kitab Al-Mughni, kitab fikih yang luas panjang lebar, Al-Mughni, Al-Kafi, Al-Uddah, Al-Muqni', Lum'atun I'tiqad, dalam akidah yang kita akan baca ini, Dhamut Ta'wil, Raudhatun Nadhir dalam usul fikih, dan kitab-kitab yang lainnya. Ini sedikit tentang pengarang kitab ini, Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Adapun pensyarah kitab ini, Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala, beliau juga termasuk ulama yang masyhur di zaman kita. Nama lengkap beliau Abu Abdillah Muhammad ibn Salih bin Muhammad ibn Uthaymin Al-Wuhaybi At-Tamimi. Beliau lahir di kota Waneiza pada tanggal 27 Ramadan tahun 1347 Hijriyah. Dan karya-karya beliau juga sangat banyak, memudahkan bagi para penuntut ilmu terkhusus di zaman kita. Penjelasan beliau, bahasa beliau, beliau sangat mudah difahami, sehingga sangat memudahkan bagi para penuntut ilmu memahami penjelasan-penjelasan yang beliau sampaikan. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita masuk saja mukaddimah dari Asy-Syarih rahimallahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Mukaddimah Asy-Syarih Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita mujinya, minta pertolongan kepadanya, minta ampun, bertaubat dan bertaubat kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan diri kita dan kejelekan amalan-amalan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Barang siapa Allah berikan hidayah, maka tidak akan ada seorang yang bisa menyesatkannya. Dan siapa yang Allah sesatkan, tidak akan ada yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa sallama tasliman katsira. Dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah sesatunya, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Salawat Allah, salat dan salam kepada beliau, keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, dan siapa saja yang mengikuti mereka dengan baik. Wassalamu tasliman katsiran. Salawat dan salam yang banyak kepada mereka semuanya. Amma ba'd. Adapun setelah itu kata beliau, fahada ta'liqun mukhtasar. Ini penjelasan yang ringkas ala kitab lum'atul i'tiqad, terhadap kitab lum'atul i'tiqad. Alladhi alafahu Abu Muhammad Abdullah ibn Ahmad ibn Qudamah al-Maqdisi, yang ditulis oleh Abu Muhammad Abdullah ibn Ahmad ibn Qudamah al-Maqdisi, al-Mawlud fi Sya'ban sanata 41 wa 500 min al-Hijrah, lahir di bulan Sya'ban pada tahun 541 Hijriah. Biqarya min amalina Balis, di sebuah kampung di daerah Balis, Qaryah fi Palestina, daerah di Palestina. Al-Mutawaffa yawm Eid al-Fitr sanata 26 min al-Hijrah, beliau wafat pada hari Eid al-Fitr, hari Lebaran Eid al-Fitr, pada tahun 620 Hijriah di daerah Dimashq rahimahullah ta'ala. وهذا الكتاب كتاب ini جمع فيه مؤلفه زبدة العقيدة, مؤلف mengumpulkan padanya pokok inti perkara akidah, dasar-dasar pokok-pokok inti dalam perkara akidah. ومن ثم, dan dari sanalah, qararat riasatul ma'ahidil ilmiyah dirasatah, pimpinan lembaga ilmu, lembaga pengetahuan, mereka menetapkan untuk mempelajari kitab ini fi matla'il qismi tsanawi fil ma'ahid fi sanatil ula min, di awal untuk mempelajari kitab ini di awal sekolah tsanawiyah, di lembaga-lembaga pendidikan, tempat-tempat pendidikan pada tahun ajaran pertama, sekolah tsanawiyah setingkat SMA kalau di tempat kita, di negeri kita. ليكون ركيزة يعتمد عليها في هذه المرحلة, agar menjadi tiang penopang yang dijadikan sandaran dalam tahapan ini, sekolah tsanawiyah. ونظرا لأهمية الكتاب موضوعا ومنهجا, dan melihat pentingnya kitab ini, baik pembahasannya maupun manhajnya, metodenya. Wa adamu wujudi syarhin lah, dan belum ada syarahnya. Faqad aqadtu al-azma musta'inan billah mustalhiman minhu as-sawab fil qasd wal 'amal, maka aku telah bertekad dengan minta pertolongan kepada Allah, minta petunjuk darinya agar mencocoki kebenaran baik dalam tujuan niat maupun dalam amalan, agar diberikan kebenaran, dibimbing di atas kebenaran. Ala an adha'a 'alaihi kalimatin yasirah, aku bertekad untuk meletakkan, menulis, menerangkan kitab ini, mensyarah kitab ini dengan kalimat-kalimat yang yasirah, yang pendek, tidak panjang lebar. Takshifu ghamidah, ghamidah, yang membuka, menerangkan perkara-perkara yang sulit padanya, atau kalimat-kalimat, jumlah-jumlah yang sulit dalam kitab ini. Wa tubayyinu mawaridah, dan menerangkan sumber-sumbernya, dalil-dalilnya. Wa tubrizu fawaid, dan menampakkan faedah-faedahnya. Wallahu arju an la yakilani ila nafsi tarfata ain, dan Allah, aku berharap kepadanya agar tidak menyerahkan kepada diriku sekejap mata, agar senantiasa dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diserahkan kepada dirinya sendiri, selalu minta pertolongan bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak dibiarkan walaupun hanya sekejap mata. Wa an yamuddani bi rahin min indih, dan agar Allah memberikan pertolongan dari sisinya. Wa taufiq, dan memberikan taufiq. Wa an yaj'ala amali mubarakan wa nafi'an innahu jawadun karim, dan agar menjadikan amalanku ini amal yang diberkahi dan bermanfaat. Sungguh dialah zat yang maha dermawan dan maha mulia. Demikian seorang muslim dalam semua amalannya, aktivitasnya, hendaknya selalu minta pertolongan, bantuan, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita selalu butuh kepada Allah pada semua keadaan kita, semua urusan kita. Selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam kemaslahatan dunia, kemaslahatan agama, semuanya kita butuh kepada Allah, butuh pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nas antumul fuqara ila Allah wallahu al-ghaniyyul hamid. Wahai segenap manusia, kalian semuanya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah dialah zat yang maha kaya dan maha terpuji. Allah tidak butuh kepada kalian, kepada makhluk. Kitalah manusia, inilah makhluk, inilah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam semua amalannya, perbuatannya, aktivitasnya, agar terlaksana dengan baik sesuai yang diharapkan, hendaknya selalu meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam zikir yang masyhur, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada kekuatan baik dalam menjalankan perintah-perintah Allah maupun dalam meninggalkan larangan-larangannya kecuali dengan adanya pertolongan, bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, qawaidu hamah fil asma wa sifat. Kaidah-kaidah yang penting tentang asma wa sifat, dalam asma wa sifat. Wa qabla ad-dukhuli fi samimil kitab, dan sebelum masuk pada isi kitab ini, ahabbu uhibbu an uqaddima qawaidata qawaida hammah, aku ingin berikan pendahuluan dengan kaidah-kaidah yang penting. Fi ma yata'allaqu bi asma'illahi wa sifatih, kaidah-kaidah yang berkaitan dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Ini sangat membantu dalam memahami pembahasan-pembahasan tentang asma Allah wa sifatuna, nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Al-qa'idatul ula, kaidah yang pertama, fil wajibi nahwa nususil kitab wa sunnah fi asma'illahi wa sifatih, yang wajib terhadap dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah yang berkaitan dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Al-wajib fi nususil kitab wa sunnah ibaqa'u dalalatihi ala zahiriha. Yang wajib terhadap nas-nas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah yang berkaitan dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya adalah menetapkan sesuai dengan penunjukan zahirnya. Dibiarkan penunjukannya sesuai dengan zahirnya. Zahir bahasa Arab. Min ghairi taghyir, tanpa merubah-rubahnya. Tanpa mentakwil, mentakyif, mentaatil. Lianna Allah anzal Quran bilisanin arabiyyi mubin. Karena Allah menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab yang jelas. Agar difahami sesuai dengan penunjukan bahasa Arab. Wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yatakallamu bilisanil arabiyyi. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan bahasa Arab. Fawajiba ibqa'u dalalati kalamillahi wa kalami rasulihi ala ma hi alaihi fi dhalikal lisan. Maka wajib menetapkan penunjukan kalamullah dan kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan penunjukan kalam tersebut dalam bahasa Arab. ولأن تغييرها عن ظاهرها قول عن الله بلا علم. Karena merubah dari zahirnya, menakwil-nakwil merubah dari zahirnya, yang termasuk berujub atas Allah tanpa ilmu. Bahwa haram, dan ini hukumnya haram. Diqali ta'ala berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan." والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Katakanlah, sesungguhnya Rabbku mengharamkan perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, perbuatan dosa, menganiaya tanpa hak, dan menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak pernah Allah menurunkan sultan, hujjah, pembenaran perbuatan tersebut, syirik. Dan juga termasuk yang diharamkan adalah berucap atas Allah perkara yang kalian tidak ketahui. Ayat ini jelas menunjukkan haramnya al-qaul 'ala Allah bila ilm, dan memalingkan zahir ayat, zahir hadis tentang asma Allah sifatih, memalingkan dari zahirnya, dari penunjukan bahasa Arab, ini termasuk al-qawlu ala Allah bila ilm, sehingga ini diharamkan. Misalu dhanika qawluhu ta'ala, contohnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, bal yadahuma basutatan yunfiqu kaifa yasha. Bahkan kedua tangan Allah terbentang, Allah menginfakkan sebagaimana Allah kehendaki, sesuai Allah kehendaki. Fa inna dhahira al-aya anna lillahi yadayn haqiqiyatayn. Haqiqatayn. Zahir ayat ini bahwa Allah memiliki dua tangan yang hakiki, yang sesungguhnya. Anna lillahi yadayn haqiqatayn. Fa yajib itsbatu dhalika lah. Maka wajib menetapkan dua tangan tersebut bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai yang layak dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menyerupai sifat makhluknya, tangan makhluk. Fa idza qala qa'il, jika ada yang menyatakan, al muradu bihimal quwwah, yakni maksud dengan kedua tangan adalah kekuatan, dua kekuatan. Qulna lah, kita jawab orang ini, kita katakan kepadanya, menafsirkan yadan dengan kuwah, hadza sarfun lil kalami an dhahiri fala yajuz. Ini ucapanmu ini berarti memalingkan ucapan dari zahirnya, karena zahir yadan adalah tangan, tangan yang hakiki sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun mengatakan yadan di sini kuwah, ini berarti memalingkan zahir ayat, memalingkan ayat dari zahirnya. Fala yajuz, ini tidak boleh. Fala yajuzul qawlu bih, tidak boleh mengatakan seperti itu. Li'annahu qawlun 'ala Allah bil 'ilm, karena termasuk berucap atas Allah tanpa ilmu. Ini kaidah yang pertama terhadap nas-nas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah yang berbicara menerangkan tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Kita harus menetapkan penunjukan dalil tersebut sesuai dengan zahirnya, tidak boleh dirubah-rubah, tidak boleh ditakwil-takwil. Karena Al-Quran turun dengan bahasa Arab, demikian juga Rasulullah menyampaikan dengan bahasa Arab, maka harus difahami sesuai dengan penunjukan bahasa Arab. Tidak boleh memalingkan dari zahirnya tanpa dalil. Nah, karena memalingkan dari zahirnya tanpa dalil yang termasuk al-qaul 'ala Allah bi ghairi 'ilm. Bahkan ini mengamalkan sesuai dengan zahir nas, ini bukan hanya dalam perkara asma' sifat, juga dalam perkara-perkara yang lainnya. Ahkam wal mu'amalah, itu hukum asalnya diamalkan sesuai dengan zahirnya. Tidak boleh dibalingkan dari zahirnya kecuali dengan dalil. Nah, harus ada dalil yang memalingkan dari zahirnya. Selama tidak ada dalil yang memalingkan dari zahirnya, maka diamalkan sesuai dengan zahirnya. Nah, karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab agar difahami sesuai dengan penunjukan bahasa Arab. Nah, inna anzalnahu Qur'ana Arabiyya la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an dengan berbahasa Arab agar kalian memahaminya sesuai dengan penunjukan bahasa Arab. Contoh yang lain misalnya dalam perkara muamalah, ayyuma ihabin dubiqa faqad tahur. Rasul menyatakan kulit mana saja dari kulit hewan yang disamak maka dia sudah suci. Nah, dengan disamak sungguh dia menjadi suci. Ini umum, dari hadis ini umum mencakup semua kulit hewan, baik yang halal dimakan maupun yang tidak halal dimakan. Jika sudah disamak menjadi suci. Nah, baik kulit sapi, kulit kambing, kulit babi, kulit keledai. Nah, masuk dalam hukuman hadis ini. Barang saya mengatakan, oh ini khusus untuk hewan-hewan yang halal, maka apa? Kita akan datangkan dalilnya. Nah, karena zahir hadis ini umum, mencakup semua. Kamu katakan ini khusus hewan yang halal dimakan saja, yang bisa suci kulitnya, datangkan dalilnya. Nah, jika tidak ada, sesuai dengan zahirnya. Nah, ini kaidah yang pertama. Kemudian yang berikutnya, al-qaidah tsaniyah, kaidah yang kedua, fi asma'illah, tentang nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tahta hadhil qaidah furu', di bawah kaidah ini ada berapa cabang kaidah tentang nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Al-farwun awal, cabang yang pertama, asma'ullahi kulluha husna, nama-nama Allah semuanya nama yang paling bagus, puncak kebagusan. Husna, mu'annathnya apa? Ahsan. Ahsanu mudzakkar, kalau mu'annath husna. Ali ay balighatun fil husni ghayatah, mencapai puncak kebagusan, yang paling bagusnya. Nah, tidak ada kekurangan padanya sedikit pun. Nah, li'annaha mutadamminatun li sifatin kamilah la naqsa fiha biwajhin alwujuh, karena nama-nama Allah mengandungi sifat-sifat yang sempurna, tidak ada kekurangan padanya dari sisi manapun. Nah, semuanya sempurna. Qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, walillahil asma'ul husna, dan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala nama-nama yang bagus. Tidak ada kekurangan padanya sedikit pun. Misalnya dzalik, contohnya Ar-Rahman, di antara nama Allah min asma'illah al-husna Ar-Rahman. Fahuwa ismun min asma'illah ta'ala dalun ala sifatin 'azimah hiya ar-rahmatul wasi'ah. Ar-Rahman di antara nama dari nama-nama Allah Ta'ala yang menunjukkan sifat yang agung, yaitu rahmat yang luas. Seluruh makhluknya mendapatkan bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia, hewan, semuanya di dunia ini Allah berikan rezeki semuanya, termasuk bagian pengaruh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa min thamma na'rifu annahu laysa min asma'illah ad-dahr. Dan dari sanalah kita mengetahui bahwa bukan termasuk nama Allah ad-dahr, masa, waktu. Karena nama Allah nama yang sempurna, mengandung sifat yang sempurna. Ad-dahr ini tidak mengandung sifat yang sempurna. Li'annu la yadhammanu ma'nan yablugh ghayatul husn. Karena ad-dahr, masa, ini tidak mengandung makna yang mencapai puncak kebagusan. Fa amma qawlu sallallahu alaihi wasallam, adamun sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ad-dahr fa inna Allah ad-dahr. Jangan kalian mencela masa, karena Allah dialah ad-dahr. Fa makna hadis ini, Allah ad-dahr yaitu malikud, Allah yang memiliki masa, yang menguasai waktu zaman Allah. Al-mutasarrif fi, yang mengatur masa Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menguasainya, yang mengaturnya. Bidaili qawli fi riwayat tsani, berdasarkan sabda beliau pada riwayat yang kedua, anillahi ta'ala, dalam hadis qudsi, biyadil amru uqallibu laylan wa nahar. Di tanganku lah urusan, aku membolak-balikkan malam dan siang. Nam, fa inna Allah ad-dahr, tidak menunjukkan bahwa ad-dahr termasuk nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena makna yang terangkan dalam riwayat yang lainnya. Uqallibul laila biyadil amr uqallibul laila wan nahar. Nah. Yaitu Allah lah yang menguasai, mengatur masa. Allah yang bolak-balikkan siang dan malam. Karena sebagian ulama ada yang memasukkan ad-dahr min asma'illah. Nah, sehingga di sini mu'alim membantah yang benar ad-dahr bukan termasuk dari nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini hadis ini fa inna Allah ad-dahr, zahirnya seakan-akan ad-dahr termasuk nama Allah. Namun ada hadis yang memalingkannya. Riwayat yang berikutnya itu, Okol libul laila wan nahar. Nah, itu yang memalingkan dari zahirnya. Nah, memalingkan dari zahirnya bersandar dalil, ini yang diperbolehkan. Nah, itu yang dibenarkan. Ada pun tanpa dalil, itu yang tidak diperbolehkan. Karena seandainya ad-dahr nama Allah, berarti muqallib wal muqallab satu, berarti yang bolak-balikan dan yang bolak-balikan sama, tidak mungkin. Nah, seandainya ad-dahr min asma'illah, berarti yang membolak-balikan dan yang dibolak-balikan, fa'il dan maf'ulnya berarti satu, dan ini tidak benar. Nah, fa'il dan maf'ulnya tentu berbeda. Nah, ini kaidah yang pertama tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala, bahwa semua nama-nama Allah itu adalah nama-nama yang husna, yang mencapai puncak kebagusan, keindahan, kesempurnaan. Tidak ada padanya kekurangan sedikit pun. Kemudian kaidah yang berikutnya, al-far'u tsani, cabang yang kedua, asma'ullah ghairu mahsuratin bi'adadin mu'ayyan. Nama-nama Allah tidak terbatas dengan bilangan tertentu. Nama-nama Allah tidak terbatas dengan bilangan tertentu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam bil haditsil masyhur. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadits yang masyhur, as'aluka Allahumma bikulli ismin huwa lak, sammaita bi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamta ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak. Aku minta kepadamu ya Allah dengan semua nama yang kamu namai dirimu dengannya, atau kamu turunkan dalam kitabmu nama tersebut, atau kamu ajarkan kepada seseorang dari makhlukmu, atau nama yang kamu sembunyikan dalam ilmu ghaib yang ada pada sisimu, yang ada di sisimu. Wa ista'tharta bi fi ilmil ghaib indakna. Atau nama yang kamu sembunyikan dalam ilmu ghaib di sisimu. Wa ma ista'thara Allah bi fi ilmil ghaib indah. Dan nama yang Allah sembunyikan di sisi Allah dalam ilmu ghaib, la yumkin hasruh. Tidak mungkin bisa dibatasi. Walal ihata bi, tidak bisa juga kita meliputinya. Nah. Ya Allah sembunyikan. Nah. Tidak mungkin kita membatasinya, tidak mungkin kita juga bisa meliputinya. Sehingga nama-nama Allah tidak terbatas dengan bilangan tertentu. Wal jam baina hadza baina qawli fil hadits sahih. Dan cara menggabungkan antara hadis ini dengan hadis yang ada dalam hadis sahih yang lainnya, inna lillahi 99 asman man ahsaha dakhal jannah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Barang siapa menghitung nama tersebut, menghafalnya, memahami kandungannya, mengamalkan keharusan dari nama tersebut, ia akan masuk ke dalam surga, dakhal jannah. Hadith ini seolah nama Allah hanya 99. Nah, cara menggabungkan hadith yang pertama dengan hadith ini, mengkompromikan, menjamak, agar tidak ada pertentangan, kontradiksi padanya. Inna ma'na hadal hadith, sesungguhnya ma'na hadith ini, inna min asma'illah 99 asman. Sesungguhnya di antara nama-nama Allah itu ada 99 nama. Man ahsaha dakhal jannah. Barang siapa menghitung nama-nama tersebut, nah, menghafalnya, memahami maknanya, mengamalkan kandungannya, keharusannya, ia akan masuk dalam surga. Ini di antara nama Allah 99 nama. Walaisal murad, bukanlah yang dimaksud hasru asma'ihi ta'ala bihadzal adad, membatasi nama Allah dengan bilangan ini. Bukan itu yang dimaksudkan. Katanya yang dimaksudkan 99 nama ini, barang siapa yang menghafalnya, menghitungnya, menghafalnya, memahami maknanya, mengamalkan kandungannya, dia akan masuk dalam surga. Wa nadhiru hadza, contoh yang lainnya agar mudah difahami, antakul kamu katakan misalnya, indi mi'atu dirham adatu li sadaqah. Aku punya 100 dirham, aku persiapkan untuk sedekah. Aku punya 100 dirham, aku persiapkan untuk bersedekah. Fala yunafi an yakuna indaka darahim ukhra a'data li ghairi sadaqah. Tidak menafikan, boleh jadi kamu punya dirham yang lainnya yang kamu persiapkan untuk selain sedekah. Apakah kamu persiapkan untuk menikah, yang bagi yang belum menikah, atau kamu persiapkan untuk beli buku, atau beli rumah, beli kendaraan dan seterusnya, nah, dari kebutuhan-kebutuhanmu yang lainnya. Nah. Adapun 100 dirham ini khusus kamu bersihkan untuk sedekah. Nah. Bukan membatasi semua uangmu hanya 100 dirham, tidak. Nah. Namun 100 dirham ini kamu persiapkan untuk sedekah. Nah. Boleh jadi kamu punya uang-uang yang lainnya, dirham yang lainnya, untuk keperluan yang lain selain bersedekah. Demikian juga di sini. Nah. 99 nama, ini barang siapa menghafalnya, dia akan masuk dalam surga. Nah. Menghafalnya, menghitungnya, nah, memahami maknanya, mengamalkan kandungannya, ia akan masuk dalam surga. Tidak menafikan bahwasanya di sana boleh jadi ada nama-nama Allah yang lainnya, nah, selain 99 nama. Nah. Sebagaimana dalam hadis yang pertama, nah, nama yang Allah sembunyikan dalam ilmu ghaib. Ini kaidah yang kedua, nah, tentang nama-nama Allah SWT. Bahwa nama-nama Allah tidak terbatas dengan bilangan tertentu. Nah. Jika dikatakan berapa jumlah nama-nama Allah, batasannya berapa? Wallahu a'lam. Nah. Tidak terbatas dengan bilangan tertentu. Nah. Adapun 99 nama yang disebutkan dalam hadis itu bukan pembatasan. Nah. Itu bukan pembatasan. Sebagaimana dalam hadis tadi yang beliau bawakan. Awis ta'athar tabi fi ilmil ghaibi indak. Nah. Kemudian yang berikutnya, al-far'u tsalits, cabang yang ketiga. Asma Allah la tuthbatu bil 'aql wa inma tuthbatu bis syar'. Nama-nama Allah tidak ditetapkan dengan akal, dengan logika, akan tapi ditetapkan dengan syariat berdasarkan dalil. Yang menetapkan nama-nama bagi Allah, sifat-sifat bagi Allah, menafikan nama-nama dari Allah, menafikan sifat-sifat dari Allah, ini berdasarkan dalil, nah, tauqifiyah, nah. Karena yang namanya akal manusia terbatas, nah, kemampuan akal manusia terbatas, tidak bisa menjangkau mana nama-nama Allah, mana sifat-sifat Allah, mana yang ditetapkan, mana yang ditiadakan, itu akal manusia tidak mampu hal itu, nah, tidak mencapai, belum mampu menguasai hal itu, nah, sehingga dalam hal ini harus berdasarkan dalil, nah, tauqifiyah bisyar. Fahiyah tauqifiyah, dalam menetapkan nama-nama Allah itu tauqifiyah, harus berdasarkan dalil. Yatawakkafu itsbatuha ala ma ja'ani syar, bergantung penetapannya sesuai yang datang dalam syariat. Fala yuzadu fiha wa la yunqas, tidak boleh ditambah, tidak boleh juga dikurangi, harus berdasarkan dalil. Nah. Lian al-aql la yumkinuhu idraku ma yastahiquhu ta'ala min al-asma', karena yang namanya akal manusia tidak bisa menjangkau apa-apa yang berhak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dari nama-nama. Mana nama-nama yang berhak untuk Allah miliki, akal kita tidak bisa menjangkaunya. Fa wajib al-wuquf fi dhalika 'ala syar', maka wajib berhenti dalam hal ini sesuai, harus berdasarkan dengan syariat, harus berdasarkan dalil, tidak boleh bersandar pada logika akal. Wa li'anna tasmiyatahu bima lam yusammi bihi nafsah aw inkara ma sama bi nafsah jinayah fi haqqihi ta'ala, karena memberikan nama kepada Allah, nama yang Allah tidak berikan nama dirinya dengannya, atau mengingkari nama yang Allah berikan dirinya, namai dirinya dengannya, itu termasuk pelanggaran jinayah terhadap hak Allah Ta'ala. Memberikan nama kepada Allah, nama yang Allah tidak namai dirinya dengannya, atau mengingkari nama yang Allah namai dirinya dengannya, itu termasuk jinayah, nah, kejahatan, pelanggaran terhadap hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. karena Allah yang Maha tahu tentang dirinya, tentang sifatnya. Allah yang Maha tahu. Fawajib sulukul adab fi dzalik, sehingga harus melakukan adab dalam hal itu, harus beradab dalam ini. Kita harus berdasarkan dalil. Tidak boleh ditetapkan, tidak boleh dinafikan. Jadi harus berdasarkan dalil, baik dalam Al-Quran atau melalui lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja dari nama atau sifat yang Allah tetapkan bagi dirinya, baik dalam Al-Quran maupun melalui lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka wajib bagi kita untuk menetapkannya tanpa merubah, tanpa mentasybih, tanpa mentakwil, tanpa membagaimanakan. Dan apa saja nama-nama atau sifat yang Allah tiadakan, nafikan dirinya dari sifat tersebut atau nama tersebut, maka wajib kita tiadakan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya Allah mengatakan, wa ma kana rabbuka nasiya, Rabbmu tidak lupa. Dalam ayat ini Allah tiadakan dari dirinya sifat kekurangan, yaitu an-nisyan. Allah tidak lupa, menunjukkan kesempurnaan lawannya, yaitu kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha tahu atas segala sesuatu, wallahu bikulli syai'in alim. Dan ilmu Allah tidak dimasuki oleh nisyan, tidak diawali oleh al-jahl, dan tidak dimasuki oleh nisyan. Beda dengan ilmunya makhluk, ilmunya manusia, awalnya jahil, tidak tahu. Setelah tahu, setelah berilmu, dimasuki oleh nisyan, kadang lupa ilmu yang telah dia ketahui. Adapun sifat Allah, nama Allah, nama sempurna, tidak ada kekurangan padanya sedikit pun. Ini kaidah yang ketiga. Bahwa nama-nama Allah tidak boleh ditetapkan berdasarkan akal, logika, namun harus berdasarkan dalil, tauqifiyah. Dalam menetapkan nama-nama bagi Allah, ini harus berdasarkan dalil, karena akal manusia terbatas, tidak bisa menjangkau hal itu. Naam ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Masih ada kelanjutan penjelasan beliau tentang kaidah-kaidah yang berkaitan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu.